Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita masuk pada tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 24 Agustus 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan ke-172 bait 64 dan 65 halaman 231 tentang nakirah ma'rifah dan dhamir. Nah, ini tinggal sedikit lagi, nanti kita akan selesai dan kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Kemarin kita bahas matanya, kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصلين على نبي مصطفى وآل مستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد المنجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وواب سمك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به باتن وفره لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتلاف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام والقول وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونيدا وألوى مسند للاسم تميز حسن بتفعلت واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتأمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون للنون محل فيه واسم النحو صح وهي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تأثر وقف ثقر أسلا ومراب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إن عريا من نون توكيد ومبشر ومن نون إناث كيارون من مفتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسب إرعبا اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا العرب أن يضفن لا ليك جاء أخ أبي كذات لا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابني كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم الجمع آمر والمذنب وشبيذين وبه عشرون وبابه ألحق ولهلون قولوا عالمنا عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألون وحذف الجزم ونصب سمة كلم تكوني لترومي مدلما والسمع معتادا من الأسماء ما قال المصطفى والمرتقي مكارما فالأول العرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه هو ألف أو واو أو ياء فمعتادا عرف فالألف أنوي فيه وغير الجزم غير الجزم وابدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وامني والغلام والذي فمن لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من نبن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر له البنى يجب واللفظ ما جر كدفظ ما نسب للرفع ونسب جرنا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل وافق نقتبض إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا وهو وأنت والفروع لا تشتبه وذو اتصاب وفي انفصال جعل وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء منفصل إذا تأتى أن يجيء متصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو افسل ها سلنيه وما أشبهه في كنت الخلف تما خلف تما وسل أو افسل ها سلنيه وما أشبهه في كنت الخلف تما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غيري اختار الانفصال وقدم الأخص في الاتصال وقدما ما شئت في انفصال نعم مارين terakhir kita bahas tentang wasil aw ifsal wasil aw ifsil ha asalni wa ma ashbahu fi kuntuhu al-qulf tamam كذاك خلتنيه واتصالا أختار غيري اختارا انفصالا وسل سنبونكن أو افسل فسحكن هاء سلنيه هاء دلم سلنيه هاء disini هاء وما dan apa أشبهه yang semisalnya في كنته dalam كنته الخلف تما Al-khulfu itu yang di belakang. Intama intasaba. intasaba, yang dinisbatkan. Ya. Kadaka seperti khiltanihi. Dalam kata khiltanihi wattisara akhtaru, nyambung khiltanihi, hinya nyambung itu di ya, akhtaru, aku pegang, aku pilih. Ghairi selainku, selainku siapa? Shibawai. Ikhtara infisala. Imam Shibawai ini memilih untuk terpisah. Maka Imam Malik memilih dalam khiltanihi sebagai bersambung. Sedangkan ulama lainnya seperti Shibawai dan lainnya memilih infisala, terpisah. Dan kemarin kita bahas Shibawai itu Basriyah. Dan Imam Malik itu juga lebih cenderung ke Basriyah. Tapi di sini beliau tidak takrib kepada madzhab Basriyah. Nah, semangat Pak Adi. Nah, ini berdua seperti itu bahaya. Bahaya. Ya, saling melengkapi. Ya. Berat, berat. Nah, nah ini kemarin kita sudah bahas itu. Sekarang. Misal dzalika ala ra'yain ala ra'yi Ibn Malik wa Sibawai quluna al-mustahidu kuntuhu. Contohnya, contoh dari dua pemikiran itu seperti pemikirannya Ibn Malik dan Sibawai. Sibawai meninggal tahun berapa, Mas, kemarin? 239. Hasan. Nah. Quluna al-mustahidu kuntuhu. Au al-mustahidu kuntu iyyahu. Ini loh, Mas. Ini misah kuntuhu di sini bersambung. Hanya kuntuhu. Khiltanihi, khiltani iyyahu. Atau kuntuhu atau kuntu iyyahu. Hanya beda ini aja. Ini yang pertama, ini yang kedua. Bedanya cuma itu aja. Ya. Fal awal, yang pertama Ibn Malikin, yang pertama adalah kuntuhu, ya, ini dipegang oleh Ibn Malik. Wastani di Shibawai, yang kedua ini untuk Shibawai. Ya, paham sama sih? Kedalika, demikian juga al-alimu khiltanihi, jadi al-mustahidu kuntuhu. Maksudnya apa? Ini sebagaimana dulu itu, Mas, sihatul dhamir ya'udu ilaih. Tentang apa, Mas? Tanda isim yang keenam yang disebutkan oleh Syekh ya. Ali dorobtuhu. Ali dorobtuhu. Sihatul dhamir ya'udu ilaih. Dhamir ya, isim, ya, isim itu berlaku kembali kepada dhamir yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, ini sama dengan ini. Al-mustahidu kuntuhu. Maksudnya, mustahid, dulu itu aku mustahid. Dunia ke mustahid. Makanya, al-mustahidu kuntu iyyahu. Fal awal Ibn Malik, maksudnya apa? Kuntuhu. Ibn Malik li Shibawai kuntu iyyahu. Dan Imam Ibn Malik mengatakan bahwasanya al aslu ittisal. Hukum asal dari semuanya itu adalah ittisal, bukan infisal. Infisal itu kalau sudah sesuatu, ya. Hukum aslinya adalah ittisal, bukan infisal. Kadzalika, demikian juga al-alimu khiltanihi. Seorang alim khiltanihi. Al-alim khiltani iyyahu. Kayaknya di sini jelaskan tentang al-alim. Kenapa disebutkan di sini tentang al-alim khiltanihi? Karena ya, khilta, kata kaitannya khilta ni iyahu, Itu artinya al-alim, orang yang alim itu a'toni. Ya. Memberikan kepadaku. Tapi maksudnya di sini al-alim khiltanihi, al-alim khiltani iyyahu. Yani donantani aliman walastu bi'alimin. Maknanya di sini ya, donantani aliman, engkau itu mengira aku itu alim, walastu bi'alimin, tapi aku bukan seorang yang alim. Ya. Paham saya ini? Khilta. Karena di sini membo-membo, Mas. Khilta di sini membo-membo. Ni iyahu. Donantani maknanya, yakni donantani aliman walastu bi'alimin. Fal-awwal libni malikin wassani li syubayh rahimahullah. Sama. Maknanya sama. Al-alim khiltanihi, al-alim khiltani iyahu. Donantani aliman walastu bi'alimin. Engkau itu mengira aku itu seorang alim, namun aku itu bukan seorang yang alim. Paham saya ini, Mas? Nah. Sekarang, idan. Arafna ana sibawaih rahimallah yakulu ifsil. Maka kita katakan, kita sudah mengetahui bahwasanya sibawaih rahimallah mengatakan apa? Ifsil. Ya. Kalau Ibnu Malik meninggalnya tahun berapa tadi? Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun berapa? Bukan menghendaki. Belum hafal. Ayo, Hasan. Maksud ketemu burung? Hah? Ketemu biro? Ayo, 672. 4 tahun sebelum Imam Nawawi. Ingat-ingat apa? Dan beliau enggak punya murid banyak. Salah satunya Imam Nawawi. Imam Nawawi berguru dengan Ibnu Malik. Makanya hanya, walaupun hanya satu murid yang terkenal, tapi itu sudah menggelegarkan dunia dengan Alfiah. Ya. Sama dengan Alfiah kita ini, Mas. Tidak banyak yang senang kajian Alfiah. Terlalu tinggi, Ustaz. Banyak ra tinggi, yuk, piye. Medun. Ya. Padahal tingginya itu masih bisa dijelajahi. Bukan tingginya ya langit. Tetap dengan izin Allah azza wajalla pasti bisa. Diranggeh itu bisa. Dengan istain billah. Kayak semuanya kemarin kita pahami apa, Mas? Semua di Alfiah ini semuanya maf'ul bihi, Mas. Semua di Alfiah ini maf'ul bihi. Karena apa yang dikatakan ini adalah perkataannya Ibnu Malik. Dan qulul maqal maf'ulun bihi. Qulul maqal. Apa yang diucapkan seorang itu adalah maf'ul bihi. Paham? Objek ini. Maka disebutkan ini maf'ul bihi fi mahal nasab. Semua perkataan Ibnu Malik semua di sini adalah dinasabkan. Makanya di awal itu pasti dinasabkan. Nah. Ya, qala Muhammadun wa Ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khair maliki. Itu semuanya adalah qul maqal. Nah, itu semuanya dihukumi di mahal nasab. Dalam kondisinya nasab. Nah. Sibawaih ya. Antum lihat 239 sampai 672. Berapa tahun ini? Kenapa tidak disebutkan imam-imam sebelum Sibawai dan Ibnu Malik yang dibandingkan. Antum harusnya membawa pertanyaan itu ke sana, Mas. Kemana para imam ahli nahu saat itu? Ya. Di sini jelaskan bahwasanya para imam saat itu, ya, geligarannya, kalau bisa dikatakan ringkasnya, geligarannya itu tidak sebanding dengan geligarannya Ibnu Malik dan Sibawai. Karena apa? Ini Ibnu Malik pun ada yang sudah mendahului. Siapa ya? Di awal-awal Mas. Ali. Ya Murja. Ali. Hah? Sama Mas Yud? Aywa. Ibnu Mufti. Alfiahnya ditulis oleh Ibnu Mufti. Cuman di situ baharnya dan semuanya tidak sama dengan baharnya Ibnu Malik. Sehingga kurang diakui. Itu jawaban. Paham sampai sini, Mas? Ya. Nah, makanya disebutkan di sini Sibawai dan Ibnu Malik. Karena saat itu Basriyin yang terkenal ini. Ya. Kalau Kufi yang terkenal siapa, Mas? Kisai. Imam Al-Kisai. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma istu'dina fi qabl ibn Sayyad qala in yakunhu falan tusallata alayhi wa in la yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Nah. Di sini jelaskan tentang penjelasan Syekh, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang idzan arafna anna Sibawai, kita tahu bahwa Sibawai itu Mas mengatakan ifstil, pisahkan, bukan sambungkan. Ya, pisahkan maksudnya apa Pak Hadi di sini? Pisahkan. Ya. Maksudnya di sini adalah ifstil, pisahkan. Ya, pisahkan. Makanya di sini nah, ini berkaitan dengan kisahnya Ibnu Sayyad dan panjang sekali hadisnya dari situ, ya. Dan nah, ya. Di sini jelaskan penjelasan dari Syekh rahimahullah. Yaqulu sil. Ibnu Malik mengatakan sil artinya disambung. Wa minal wasli qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di sini bersambung itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama istu'dina fi qadli ibn Sayyad, ketika Nabi SAW itu meminta izin untuk membunuh Ibnu Sayyad. Ya. Jadi belum kisahnya Ibnu Sayyad tahu? Tahu? Kalian tahu enggak? Ya, ana ulangi. Hadisnya dari Ibnu Sayyad itu penjelasannya bahasanya dari Salim bin Abdullah bin Anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع سبيان عند قطم قطم بني مغلة وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد أشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الله الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله فقال له ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد قبأت لك خبيئا فقال ابن صياد هو الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أدرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله فهم sampai sini? Nah. Jadi yang minta izin itu siapa? Istu'dina di sini Umar. Ya, Umar yang minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Ibnu Suyad. Nah, jadi di situ وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن الكعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو رمزة فقرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقال لابن صياد يا صافي وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا وقال شعيب في حديثه فرفصه رمرمة أو زمزمة وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة وقال معمر رمزة ini dari Ibn Umar radhiyallahu anhu dari perawinya tadi dari Salim bin Abdullah doa bahari Muzadakullah Hirsan Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu pernah bersama Rasulullah SAW ya intalaqa ba'da dalika Rasulullah SAW yakulu intalaqa jadi disitu kata-kata sebelumnya Ibn Umar mengabarkan bahwasanya Umar itu intalaqa ma'ana Nabi SAW Nabi Umar itu pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menemui Ibnu Suyad. Hingga akhirnya mereka mendapati sedang bermain-main. Ya, yal'abun. Di situ dijelaskan nah bahwasanya yal'abu ma'a sibyan. Dia sedang bermain-main dengan sibyan, dengan anak-anak. Inda utumin bani maghalah. Maghalah. Dia sedang bermain-main bersama di utu ghalah, maksudnya bangunan milik bani maghalah. Dan di situ, ya. Nah. Utum ini benteng mas. Utum Utumi Bani Mangola. Inda Utumi Bani Mangola maksudnya benteng yang bunker dari Bani Mangola. Waqad qaraba Ibnu Sayyadin dan ulama. Ibnu Sayyad saat itu usianya sudah mendekati baligh. Sudah mendekati dewasa. Falam yash'ur hatta daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak menyadari. Ibnu Sayyad itu tidak lam yash'ur. Artinya tidak menyadari tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daraba. Menepuknya. Kemudian Nabi Sasam itu berkata kepada Ibnu Sayyad, ya, langsung. Atasyhadu anni Rasulullah. Ya. Kalau sebelumnya jadi seolah-olah itu anak kecil itu memainkan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu serius. Karena disebutkan di awal summa qala libni Sayyad tashhadu anni Rasulullah. Ya, setelah menepuk Rasulullah SAW langsung ngomong. Apakah engkau menyaksikan bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah? Kemudian Ibnu Sayyad panadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala ashhadu annaka rasul ummiyin. Rasul ummiyin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah rasul ummi. Yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Faqala Ibnu Sayyad li Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Ibnu Sayyad ya saat itu masih kecil belum balik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau itu bersaksi bahwasanya aku adalah rasulnya Allah? Ngomong ke Rasulullah SAW seperti itu. Siban. Nah, farafadahu. Kemudian Nabi Sasa enggak mau mengatakan seperti itu. Waqala amantu billahi wa bi rasuli. Aku itu beriman kepada Allah dan rasulnya, para rasulnya. Faqala lahu madza tara? Ya. Apa yang engkau lihat? Qala Ibnu Sayyad mengatakan ya. Jadi ketika itu ya. Ibnu Sayyad mengatakan, apa yang menjadi pikiranmu? Maksudnya apa? Kenapa engkau bisa mengaku sebagai Rasul? Atashhadu anni Rasulullah. Apakah engkau itu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Ya. Ya. Kemudian di sini Ibnu Sayyad menyampaikan, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang ya sebutannya seperti itu. Mada taro, apa yang kau pikirkan? Kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Telah datang kepadaku orang yang shadiq, orang yang jujur, wa kadhibun, orang yang dusta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulita 'alaikal amru." Ya, perkara itu sudah bercampur engkau itu. Artinya apa? Engkau itu sudah rancu. Perkaramu itu sudah rancu. Tsumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu berkata kepadanya lagi kepada Ibnu Sayyid, "Inni qad khabba'tu laka khabi'an." Nah. Jadi Nabi sallallahu mengatakan di situ ya, "Sungguh aku itu sudah menyembuhkan sesuatu dalam hatiku." Khabi'an. Sudah aku sembunyikan. Ya. Aku sudah menyembunyikan sesuatu. Maka maksudnya apa? Baklah gitu. Nah. Ya. Dan di situ Rasulullah SAW ya ketika mengatakan seperti itu ya jadi hobi itu hobi ya aku itu menyembunyikan ayat, khaba'tu laka khabi'an. Aku menyembunyikan darimu suatu sembunyian. Artinya yang ada pada diriku. Faqala Ibnu Suyad. Ibnu Suyad lalu mengatakan huwa dukhu. Dukhu maksudnya di sini dia ingin mengatakan dukhon tapi enggak jelas. Dukhu. Faqala ikhsha. Ikhsha. Artinya apa itu sudah rusak kau. Ya. Ikhsha. Falan ta'dua ya qadraka. Engkau itu sudah enggak bagus. Artinya apa yang darimu itu engkau itu tak akan mampu melebihi apa yang menjadi batasmu. Karena itu sebagai apa? Sebutkan di sini ketika orang menyebut dukhu, iksya. Iksya itu artinya engkau itu bangkrut celaka. Ya, falan ta'dua qadraka. Engkau itu tidak akan diambil sebagai kemampuan itu enggak akan istilahnya diakui. Ya, kemampuanmu itu enggak akan diakui. Kemudian Ibnu Umar berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, artinya itu dianggap sebagai apa, Mas? Sebagai dukun. Da'ni. Biarkan aku, wahai Rasulullah. Adrib unuqahu. Aku akan memenggal kepalanya. Lehernya aku akan penggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, ketika mengatakan adrib unuqahu, ya, adrib unuqahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakunhu falan tusallata alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Nah, Ibnu di situ Umar, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jika dia benar-benar illam yakunhu, kalau dia itu benar-benar dajjal, engkau tak akan bisa berkuasa atasnya. Artinya engkau tak akan bisa membalas apa yang ada pada Ibnu Suyad itu. Kalau dia Ibnu Suyad itu adalah dajjal. Nah, namun kalau illam yakunhu, kalau dia itu bukan dajjal, ya, itu la khaira fi qatlihi, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Buat apa itu? Nah, paham ya? Nah, sehingga di sini fala khaira laka fi qatlihi, maka tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya. Ya. Jadi kalau dia itu bukanlah dajjal, maka membunuhnya itu tidak ada kebaikan. Kemudian Salim berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar mengatakan, intalaqa ba'da dzalika Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Wa Ubay bin Ka'ab ila an-nakhli allati fiha Ibnu Suyad. Ke kebun kurma yang di situ ada Ibnu Suyadnya. Ya, artinya pohon kurma. Yang itu biasa Ibnu Suyad itu berada di situ. Kemudian Nah. Nah, di sini dijelaskan ketika ya, kemudian tolokok, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beranjak dari situ, kemudian wa Ubay bin Ka'ab, dan dengan Ubay bin Ka'ab ila nakhli, ke nakhl. Nakhl itu pohon kurma, allati fiha Ibnu Suyad, yang di dalamnya itu ada Ibnu Suyad. Maksudnya di dekat pohon kurma itu ada Ibnu Suyad. Wa huwa yakhtilu. Yakhtilu an yasma'a min Ibnu Suyad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pengin ngendep-ngendep dengar Ibnu Suyad itu sesuatu dari Ibnu Suyad itu apa? Qabla an yarahu, sebelum Nabi SAW itu melihat Ibnu Suyad. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجع يعني في قطيفة. Dan Nabi SAW itu melihat bahwasanya dia itu sedang berbaring, yakni di fi qatifatin lahu fiha zamzatun ramzatun. Jadi Nabi SAW itu melihat Ibnu Suyad sedang tertidur di balik ada baju tebalnya dia, sedang menengkur, ya, mendengar menengkur ringan itu, ya, tadi mendengkur ringan itu dengan kata-kata romzatun au zamrotun, itu dengkuran, dengkurannya kencang atau rindih. Kemudian fa tarat ummu Ibnu Suyad, kemudian Ibnu Suyad ibunya ngelihat, ngelihat Rasulullah SAW. Wa yattaqi bi judu'in nakhli, dan dia itu sedang bersandar ada lepah kurma. Faqalat Ibnu Suyad, dan berkata kepada Ibnu Suyad, ya Safi, mengatakan Safi ini adalah perkataan kepada Ibnu Suyad, nama panggilannya, ya Safi, wa huwa ismu min Ibnu Suyad, nama panggilannya Ibnu Suyad. Hada Muhammadun, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara Ibnu Suyadin faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Suyad pun jadi terbangun sadar itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, "Lau tarakathu bayyana." Kalau ibunya itu membiarkan, tidak membangunkan, tentunya akan ketahuan ini dajjal atau tidak. Ya. Karena ibunya ngobrol, ngomong, Ibnu Suyad bangun. Itu menjadi ketahuan di sininya. Ya. Karena sedang tidur. Ya. Lau tarakathu bayyana. Kalau ibunya itu membiarkan, tidak membangunkan, tentunya sudah jadi jelas. Nah, ini sebutannya seperti itu. Fa rafasahu ramramatun au zamzamatun. Maksudnya di sini kaitannya dengan ramramah itu adalah suara yang dengungan halus, Mas. Ya. Atau zamzamah, itu sama juga. Nah. Itu tentang Ibnu Suyad. Makanya disebutkan iyakunhu falan tusallata alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qadlihi. Kalau dia itu dajjal, maka falan tusallata alaihi, engkau tidak akan pernah menang atasnya. Karena yang membunuh dajjal bukan, ya, bukan Umar. Nah, Umar enggak mampu membunuh dajjal. Kalau itu dajjal beneran, Ibnu Suyad. Wa illam yakunhu fala khaira laka. Kalau dia bukan dajjal, kemudian engkau bunuh, maka tidak ada kebaikannya fi qatlihi, dalam membunuhnya. Nah. Ibnu Malikin ala hadzal madhhab. Ibnu Malik dalam madhab ini adalah walaisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala madhhab Ibnu Malik. Maksudnya adalah Ibnu Malik berdiri dengan madhab ini. Bukan Rasulullah SAW atas madhab Ibnu Malik. Jadi kejadiannya Rasul dulu, sebelum Ibnu Malik. Paham gak maksudnya? Yang dibalik. Paham gak? Maksudnya, ketika Nabi SAW mengatakan, iyakunhu, itu sebenarnya kan, yakunhu, iyakun, iyahu, ya, la yakunhu, ini kan yang dibahas, yakunhunya ini, Mas. Kalau bukan dia, itulah. Alhamdulillah. Nah. Sui. wa Ibnu Malik ala madhab, wa laisa Rasulullah ala madhab Ibnu Malik. Ibnu Malik ini berdasarkan apa yang diucapkan Nabi SAW ini, bukan Rasulullah SAW berdasarkan apa yang difahami oleh Ibnu Malik. Paham enggak? Nah, wa min at-tara'if fi hadha anna rajulan amiyan ja'a yas'alu faqala ahsanallahu ilaik, hal rasulu hambali aw syafi'i, naqulu kaifa dhalika wa rasulu sallallahu alaihi wasallam qabla al-madahib, fa nahnu al-an naqulu ibnu malikin tabi'un li hadha al-hadith. Ada juga di sini secuil kisah bahwasanya ada orang awam bertanya, ahsanallahu alaik, semoga Allah membaikkan kepadamu, hal rasulu hambali, apakah Rasulullah SAW itu madhab hambali? Ya. Atau madhab syafi'i? Rasul apakah itu madhab hambali atau syafi'i? Naqulu, kita katakan, kaifa dzalika, bagaimana mungkin yang demikian? Yang benar gimana Pak Hadi? Mungkin enggak Rasulullah SAW itu hambali? Nabi SAW itu syafi'i? Mungkin enggak? Sekarang, sabar, Anda tanya sama Pak Hadi dulu. Bisa jawab, langsung dapat ayam loh Pak. Sudah disembelih Pak ayamnya. Bunyi semua ya. Jarinya bunyi semua. Bukan pegel ngerasa lagi Pak Hadi, enggak. Cuman ini pegel ngerasa lagi ngetik ini. Gimana Pak Hadi? Kalau ada bertanya kepada Pak Hadi, apakah Rasulullah SAW itu hambali atau syafi'i? Yang benar yang mana Pak Hadi? Tidak dua-duanya. Kenapa Pak Hadi? Sen lama berik. Nah, kalau kaifa dzalika, bagaimana bisa bahasa Rasulullah SAW itu qoblan madzhab? Rasulullah SAW itu ada sebelum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Ahmad bin Hanbal tahun 241. Ya, Rasulullah SAW meninggal tahun berapa? Kan aneh gitu. Makanya fanahnul an naqulu, kita katakan Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun berapa tadi? 672. Itu tabi'un li hadzal hadis, itu mengikuti hadis ini. Kuntuhu. Ya. Ini mengatakan apa? Yakunhu. In yakunhu falan tusallata alaihi wa in lam yakunhu fala khaira laka fi qatli. Yakun hu ini mas, bukan yakun iyahu. Paham maksudnya? Ya. Gimana? Arak teramu guys. Ya. Walau kulasahnya di sini, an Ibn Malikin istasna min al qaidati sabiqah. Ibn Malik itu memberikan pengecualian terhadap kaidah yang sebelumnya. Wa ya annahu la yumkin an yu'ta bil mufs bil munfasil ma imkanil muttasil, maka tidak mungkin didatangkan munfasil ketika ada kemungkinan untuk bersambung. Ustusniya minha salatata dhamaira mansubatan muttasilatan, yang dikecualikan darinya ada tiga dhamir yang dinasabkan yang bersambung. Yajuzu fiha infisalu wattisalu, boleh darinya untuk dipisah atau disambung. Wadzalika fi thalathati masail, yang demikian itu ada tiga masalah. Yang pertama, al-masatul ula, masalah yang pertama, idza kana dhamiru maf'ulan bihi thaniyan sa'ala wa a'ta, yaitu apabila dhamirnya itu adalah maf'ul bihi thaniyan, yang kedua. Contohnya apa? Untuk fi'il sa'ala dan a'ta, bertanya, meminta atau memberi. wa akhwatihima, dan saudara kedua-duanya. Kemudian masalah yang kedua, masalah tsaniyah, idza kana dhamiru tsani khabaran, apabila dhamir yang kedua itu adalah khabar seperti kana au ikhda akhwatiha, atau salah satu dari teman-temannya. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua adalah idza kana dhamiru maf'ulan tsaniyan li dhanna. Ini juga sama, karena dhanna dan kana sama. Ini sebagai maf'ul, maf'ul yang kedua untuk apa? Dhanna atau ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya. Nah, kalau kita pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bait 66, wa qaddimil akhassa fil tisali wa qaddiman ma syi'ta fim tisali. Nah, insyaallah binillah naktabi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.